kita nyanyi bareng semuanya. Setidaknya punya 70 tahun, tapi sama lompat rumahku pernah. Bahagia melihat kawan berkenan berkumpul bersama sampai aja. Besar dan merani berperan sendiri. Otak ini cerdas, kurakit berkat. Wajahmu tak akan pernah ku lupa. Waktu kecil dulu, mereka menertawakan. Mereka panggilku gajah kumara. Jabat tanganku panggil aku gajah. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tanganku. Kecil kita tak tahu apa-apa. Wajar bila terlalu cepat marah. Kecil kita tak tahu apa-apa. Yang terburuk jadi yang terbaik. Yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik. Jadi tanganku, kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi terima kasih.